itu semuanya bukan termasuk Islam sedikitpun. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah hil aliyil azim. Selebihnya harus kita kaji kembali dengan detail satu persatu bimbingan Islam yang ada, yang dari sana barakallahu fikum akan lebih nampak bahwasanya Islam itu indah. Barakallahu fikum. Apakah Islam menganjurkan untuk melestarikan hutan? Ini semua kembali kepada kebijakan pemerintah dan kembali kepada kaidah maslahat. Kalau dengan melestarikan hutan itu merupakan kemaslahatan bersama untuk semua lapisan masyarakat, maka dilestarikan. Kembali kepada kebijakan pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam masalah ini, dan kaidahnya adalah maslahat bersama. Bagaimana dengan menebang hutan untuk perkebunan? Juga sama. Ini semuanya kembali kepada kebijakan pemerintah. Kaidah juga sama, kemaslahatan tidak menimbulkan kemadharatan. Ketika kemaslahatannya hutan-hutan ditebang, dibuka, dijadikan sebagai lahan-lahan perumahan warga, diisi dengan perkebunan dan persawahan, itu yang terbaik, tebang hutannya, diganti dengan poin-poin tadi. Itu semuanya diatur dengan jelas, dan itu semuanya wewenangnya para penguasa. Barakallahu fikum. Naam, Islam hanya memberikan ketentuan umum, maslahat tidak mafsadat. Ini semua terkait dengan urusan duniawi. Kalau kedua orang tua dari anak perempuan bercerai, lalu anak perempuan ikut ibunya, ayahnya pergi meninggalkannya, ibunya nikah lagi, lalu siapa yang berhak menjadi wali nikah untuk anak perempuan tersebut? Jawabannya ayah kandungnya. Barakallahu fikum. Proses atau terjadinya perceraian antara suami istri terkait dengan anak-anak itu tidak merubah status ayah ibu. Yang berubah hanya status suami istri. Yang sebelumnya suami istri sekarang tidak lagi. Terkait dengan anak tetap itu anak-anak mereka, dan mereka adalah orang tua bagi anak-anak mereka. Maka yang berkewajiban untuk menikahkan putri tadi adalah ayah kandungnya. Ketika tidak mau atau tidak memungkinkan, dipindahkan kepada wali nasab yang lain dari pihak bapaknya, dari pihak bapaknya, pamannya, dan semua nasab bapaknya. Ketika semua nasab bapaknya tidak memungkinkan, maka pendapat kebanyakan ulama kembali pada wali hakim, yaitu penguasa kita yang menikahkannya. Barakallahu fikum. Tidak boleh nikah sendiri. Dinikahkan sama siapa? Tidak bisa. Ada ketentuan wali dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Ketika tidak ada wali nasab, jangan lupa ada wali hakim. Paham ya? Ada wali hakim. As-sultanu waliyyu man la waliyalah, kata Rasul. Yang namanya penguasa sebagai wali bagi yang tidak memiliki wali. Wali nikah maksudnya. Allah. Apakah bencana alam yang terjadi saat ini termasuk ulah manusia atau memang apa? Yang pertama, sebagai seorang mukmin harus memiliki keyakinan semua itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ada sebabnya. Seringkalinya terjadi dikarenakan ulah manusia tadi. Entah kemaksiatan yang ada di sana, kemusyrikan yang ada di sana, meratanya kejahatan dan kejelekan yang ada di sana, sehingga Allah menghukum mereka dengan seperti itu. Faedahnya sebagai peringatan bagi yang lain. Barakallahu fiik. Adanya longsor dan segala macamnya, banjir bandang, tsunami, gempa, itu semuanya takdirnya Allah Azza wa Jalla. Tapi juga ada unsur hukuman bagi umat manusia sebagai peringatan bagi umat manusia. Barakallahu fikum. Dan ketika dicek, diteliti, seringkalinya terjadi di tempat itu perkara-perkara yang sangat-sangat mungkar yang dibiarkan oleh semua masyarakat, merata di semua masyarakat yang ada. Maka dikasih peringatan dan hukuman seperti itu. Barakallahu. Allahu musta'an. Bismillah, Ustaz, alhamdulillah. Kami sudah mengenal dakwah salaf beberapa tahun yang lalu dan kami tinggal bersama dengan masyarakat. Pertanyaannya, bolehkah kami memiliki dan nonton televisi? Gak nyambung. Awalnya gak nyambung dengan pertanyaannya. Mosok salafi punya apa namanya antena televisi, mosok salafi memiliki parabola yang sedemikian besarnya di rumahnya. Alasannya satu, menjaga anak agar jangan nonton di tetangga. Loh, kok malah difasilitasi itu perkara yang mungkar? Tak mestinya anak itu dikasih tarbiyah yang baik sekuat tenaga, semampu kita. Kadang lolos dari penjagaan, tiba-tiba di tetangga panggil, tegur, dinasihati sekuat tenaga, bukan kemudian difasilitasi. Daripada kamu nonton di rumahnya, nih, bawa belikan televisi, dah, nonton sini aja. Dalam keadaan yang namanya televisi perkara yang ma'ruf kemungkaran-kemungkarannya, musik di sana, aurat diumbar, laki perempuan, acara-acara yang merusak akhlak, yang merusak akidah, wah luar biasa. Tidak ada baiknya, barakallahu. Yang kedua, alasan yang kedua, kita sebagai orang tua bisa nonton ceramah ulama ahlus sunnah. Ulama siapa ya? Itu hanya alasan. Kalau semata-mata mendengarkan ceramah ulama ahlus sunnah, sekarang ada media yang lebih aman. Semuanya itu sekarang sistem internet streaming, baik di dalam negeri atau luar negeri. Atau tinggal masuk menggunakan internet di situsnya para mahasiswa dan para ulama, klik, semuanya akan ada, yang live, yang non live, semuanya ada. Tinggal klik, durus, pelajaran-pelajaran yang berturut-turut, kitab dikaji, muhadharah-muhadharah, semuanya ada. Dengan tanpa televisi, dengan tanpa parabola, aman. Barakallahu fikum. Nah, kalau kamu kasih parabola yang segitu gedenya, anak kamu suruh nonton, diputer-puter semua channelnya itu nanti. Katanya mau melihat anu ulama ahlus sunnah, ternyata loh, kok ada yang bagus ya. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak terbayang adanya seorang salafi yang jujur dalam salafiyahnya seperti ini. Barakallahu fikum. Yang namanya salaf bukan maksum ya ikhwan ya. Ya ada yang namanya hawa nafsunya, ada syahwatnya, terkadang enggak bisa menahan godaan-godaan tadi itu. Tetapi tidak seperti itu, enggak segitunya loh ikhwan. Enggak sampai kemudian bikin televisi yang gede, ada antenanya, ada parabolanya. Ya enggak segitunya lah. Nah kemudian enggak misalkan mengatakan maksum, enggak ada salah pilih TV. Ya, ya nyatanya juga kecolongan juga. Lagi makan di warung makan kelihatan begitu, apa sih itu? Oh, ada berita. Ya matanya gini juga. Tapi enggak segitunya sampai dia harus beli televisi sendiri, anaknya ditaruh di televisi, bikin parabola sendiri, enggak segitunya. Itu orang-orang yang enggak beres kesalahannya. Apalagi ada alasan yang ketiga yang menunjukkan penyimpangan dia. Yang ketiga ada channel TV Roja. Di dalamnya ada Ustadz Salafi katanya. Ustadz Abdullah Zain yang juga membantah Khawarij, yang lain membantah suruh dengan rinci Allahul Musta'an. Ini menunjukkan penyimpangannya. TV Roja adalah sebuah televisi yang sudah ditahdir oleh para ulama kibar. Barakallahu fikum. Adanya beberapa ulama yang ada di situ itu bukan sebagai hujah. Sebagian ulama yang ditampilkan di situ tidak tahu hakikat roja. Ditampilkan Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Syarfi mengatakan makhdu', tertipu dia. Ditampilkan Syekh Saleh Suhaimi oleh mereka, beliau mengatakan nasihuh, tegur Syekh tadi. Artinya enggak benar itu. Dan saya yakin mereka tidak paham terkait dengan siapa roja ini. Barakallahu fikum. Terkadang mungkin juga menampilkan yang tidak live. Ketika Syekh Saleh Fauzan ceramah, diambil filenya, dimasukkan di roja, tidak live. Ya mungkin tidak tahu Syekh Saleh Fauzan tadi. Dan itu bukan dalil. Yang namanya dalil Alkitab, Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Mungkin saja alim itu salah dalam ijtihadnya, salah dalam amaliyahnya, enggak diikuti. Hujjah bukan alim, bukan syekh, bukan ustaz. Hujjah Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Abdullah Zain adalah link-linknya New Sururiyah atau Ex Sururiyah. Lebih tepatnya Abdullah Zain linknya Halabiyin. Para pengikutnya Ali Al-Halabi yang dinyatakan dan difonis sebagai mubtadi'un dhal oleh para ulama kibar kita. Linknya dia Firanda dan kawan-kawannya itu, yang Allahul Musta'an menunjukkan sama sekali tidak mencerminkan seorang dai salafi yang betul-betul bagus manhajnya. Bangga bisa bergandengan dengan tokoh HTI, namanya siapa itu, Felix siapa namanya, Felix Xiao, itu tokoh HTI. Terpampang foto bareng Felix ini, Firanda hanya lagi gitu, masya Allah. Justru menunjukkan penyimpangan anda ya akhi. Saya dikasih lagi kiriman screenshot gitu. Abu Kota ada lagi berfoto di Bernabeu. Di Bernabeu di Madrid. Di belakangnya gambar Madrid. Lapangan entah pula. Pakai jubah dan segala macamnya. Senyum, tak malu. Isyata ikhwan. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang lebih mengerikan lagi, mau sampaikan ikhwan, perkara yang tabu sesungguhnya ikhwan. Tapi itulah mereka, sekelas MA atau doktor. Doktor Syafiq Basalam. Bukan Pak Doktor, bukan. Yang apa namanya? Yang dari Madinah. MA atau doktor. Barakallahu fikum. Ini linknya mereka semua ya. Dia hendak menjelaskan kepada jamaah ini di Pamekasan di Madura, menjelaskan terkait dengan hubungan suami istri. Ingin menjelaskan kepada mereka bahwasanya suami istri itu tidak ada aurat antara mereka. Disebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasul pernah mandi bersama dengan Aisyah, mandi bersama, mandi bareng. Boleh. Bahkan dikatakan sunnah itu. Sampai sini labas. Yang bikin kita orang sampai begini deh, tiba-tiba dia mengatakan, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang pernah telanjang bulat di depan suaminya, tak kasih hadiah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Di antara jemaah siapa yang pernah berjoget ria dansa di depan suaminya, tak kasih hadiah. La haula wala quwata illa billah. Isyada ya ikhwan. Artinya gini-gini sendiri. ini dai salafi apa dai entertainment? Nggak tahu apakah ada di kalangan masyarakat yang ngasih informasi, pernah nggak dari kalangan dai-dai entertainment kayak Ustadz Maulana, Ustadz Jeffrey Bukhari, pernah nggak disebut seperti itu? Padahal jamaahnya campur, ya ini laki-laki, ya, yang ini perempuan, dekati ibu-ibu gini, bu, gitu. Pernah nggak ngomong siapa ibu-ibu yang pernah telanjang di depan suaminya? Pernah nggak? Wallahualam juga ya, nggak pernah lihat. Tapi kok kayaknya malu mereka mengatakan seperti itu. Yang ini setingkat Dr. M.A. mengaku sebagai seorang salafi, dai salafi, dai sunni, seperti itu. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ya, tambah menunjukkan penyimpangan niatan tadi. Beli TV-nya untuk melihat channel-channel orang-orang yang menyimpang. Ittaqullah fi nafsik. Barakallahu fikum. Kalau Anda seorang sunni salafi, tidak mungkin terjadi yang semacam ini. Barakallahu fikum. Adapun kenyataan bahwasanya dia membantah kaum khawarij, ada yang membantah sururiyah dan segala macamnya, itu bukan sebagai sebuah alasan untuk melegalkan penyimpangan dia. Anda harus paham, yang namanya abwabul batil kathirah, pintu-pintu penyimpangan itu banyak dan beragam. Satu saja orang itu menyimpang dalam perkara prinsip dari prinsip-prinsip akidah salaf, akidah Islam, menyimpang dia. Yang ini menyimpang dalam bentuk pintu khawarij, memberontak penguasa, menyimpang. Yang ini menyimpang dalam bentuk pemahaman sururiyah, pintunya lain dengan khawarij, menyimpang. Yang ini menyimpang dari pintunya Syiah Rafidhah, menyimpang. Lain pintu dengan yang satunya lagi. Yang ini menyimpang dengan pemahaman ingkar takdir Qadariyah, menyimpang. Pintunya berbeda. Ketika ada seorang khawarij membantah Syiah, mereka enggak semata-mata membantah, membantai. Itu khawarij. Ya, Pak, ya? Iya. Yang terjadi khabar beberapa yang silam, pengeboman di wilayah Yaman menewaskan 33 orang itu yang ngebom Al-Qaeda khawarij, yang dibom Houthi Rafidhah. Sama Syiah, gak semata-mata membantah Syiah, dibom Syiahnya itu. Apa kamu katakan, wah berarti Al-Qaeda itu Ahlus Sunnah, berarti Al-Qaeda itu adalah Salafiyin, buktinya apa membantah Syiah? Takillah ya khi, yang namanya abwabu syar kathirah, pintu-pintu kejelekan itu sangat banyak. Masing-masing pintu itu sendiri-sendiri. Orang itu dinyatakan jelek, tidak harus menunggu jelek semua pintu. Cukup satu pintu kejelekan dia masuk. Dan merupakan prinsip dari prinsip-prinsip agama yang dia tentang, maka dikatakan menyimpang. Ketika dia membantah penyimpangan yang lainnya, itu bukan sebagai alasan untuk melegalkan pemahaman menyimpang dia. Kok bantah? Itu kewajiban masing-masing muslim, harus bantah. Mungkar diingkari, tapi kemungkaran kamu tetap sebagai seorang khawarij. Pintu penyimpangannya Diranda, Muhammad Arifin Badri, kemudian Abdul Zain, kemudian Syafiq Reza Basalama dan yang lain-lainnya, itu pintunya pintu halabiyin, ahlu tamyi', ahlu takhdil, anti rudud, anti tahdir dan semisalnya. Ini babnya mubayyi'ah. Ketika mereka membantah kaum khawarij, kewajiban mereka ingkarul mungkar. Ketika mereka membantah sururiyin, kewajiban mereka ingkarul mungkar. Tapi ingat, halabiyah mereka masih ada, itu juga mungkar. Kita yang mengingkari. Kita mengingkari khawarij, kita mengingkari sururiyah, kita mengingkari qadariyah, kita mengingkari penyimpangan-penyimpangan yang lain, juga mengingkari Anda yang juga menyimpang dalam poin yang lain. Barakallahu fikum. Paham ya, Pak? Pintu kejelekan itu banyak, pintu kebenaran cuma satu. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Paham insyaallah ya? Hanya itu, Allah dan Rasulnya dan para sahabat, hanya ini pintunya. Yang enggak menggunakan pintu ini dikatakan sesat. Maka masing-masing orang harus berusaha sekuat tenaga menuju pintu tadi, kembali kepada Allah dan Rasulnya dan pemahaman para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Paham ya kan? Naam, barakallahu fikum. Jangan terlena antum. Hah? Ketika lagi sholat di sebuah masjid begitu, kok ada pengajian ya, nengok. Apa sih? Kayaknya berjubah nih, jenggotan salafi kayaknya nih. Dilihat nih, wih, ternyata dia membantah pemahaman ikhwanul muslimin. Dirinci tokoh-tokohnya tuh ini, itu. Pemahamannya begini, menyimpang. Wih, hebat. Nggak pernah saya dapati ustaz saya bantah ikhwanul muslimin serinci itu. Wah, berarti mereka ini bagus ini. Salafi. Buktinya membantah ikhwan muslimin dengan detail dan rinci. Ustaz saya yang katanya salafi aja gak pernah ngomong seperti itu. Diuntal miring akhirnya. Katanya orang Malang diuntal miring sama yang tadi. Ya khitakillah. Yang namanya pintu penyimpangan itu sangat banyak. Ketika selamat dari satu pintu, belum tentu selamat dari pintu yang lain. Orang itu dinyatakan seorang sunni salafi yang lurus ketika dia selamat dari semua pintu-pintu penyimpangan dalam perkara prinsip. Dia hanya masuk di satu pintu prinsip yang disebutkan dalam Alkitab Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala alam bisawab. Semoga bisa dipahami. Mungkin ada yang berpikir, wah ustadz ini kok jadi gini ya, tadi yang dibahas Islam itu indah, keindahan Islam, loh tanya jawabnya kok malah menyebutkan kejelekan-kejelekan orang. Nah, jadi gak indah ustadz. Jawabannya, termasuk daripada keindahan Islam adalah menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tidak semata-mata memerintahkan yang baik, tetapi juga harus mengingkari yang mungkar. Itu bentuk keindahannya. Kalau mungkar dibiarkan saja akan merata mengenai semua lapisan masyarakat, tidak ada yang mengingkari. Tunggu hukuman Allah azza wajalla. Seperti yang disebutkan tadi, ketika kemungkaran itu muncul di sebuah masyarakat dan tidak ada yang mengingkari, bahkan semua mengerjakan, semua melegalkan, muncul longsornya tadi. Muncul gunungnya, kemudian semburat semua batu-batunya. Muncul yang namanya tsunami, akan muncul semuanya. Semuanya akan binasa. Rasul mengatakan, idza katsural khabath, ketika kejahatan, kekejian sangat banyak, sangat merata, dan tidak mungkin lagi diingkari. Maka ingkarul mungkar dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita, kaum muslimin, dari musibah dan hukuman Allah Azza wa Jalla. Dan meredam kemungkaran-kemungkaran tadi. Barakallahu fikum. Itu termasuk keindahan Islam. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyebutkan tentang seseorang dengan kejelekannya. Ada seorang yang mengatakan, engkau menghibai ulama, engkau menghibai seseorang. Dia mengatakan, uskut, diam. Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil haqq minal batil. Kalau kamu diam, saya juga diam. Kapan orang-orang jahil itu mengerti ini hak ini batil? Tadi kan? Hah? Barakallahu fiik. Sehingga dalam rangka untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kejelekan orang-orang tadi, barakallahu fikum. Apabila ada seseorang yang mencuri sudah memenuhi hukum, dan orang yang berzina apabila sudah memenuhi hukum, apakah boleh kita hukum sendiri? Tidak harus penguasa, dikarenakan penguasa tidak menegakkan hukum tersebut. Jawabannya tidak diperbolehkan. Seperti yang terangkan tadi ikhwan, hampir seluruh ulama dan fuqaha kita menyatakan yang namanya iqamatul hudud, yang namanya penegakan hukum-hukum hak, itu tanggung jawabnya pemerintah. Barakallahu. Ketika ngadik-ngadik dilaksanakan, bukan kemampuan kita. Kita hanya bisa memberikan penyuluhan, memberikan dakwah, penyampaian, masukan-masukan kepada pihak penguasa. Nggak dikerjakan, itu bukan wewenang kita. Barakallahu fikum. Kalau masyarakat yang dikasih izin menegakkan hukuman had, maka yang terjadi adalah kerutan. Yang terjadi adalah kondisi yang semakin mengerikan. Satu sama lain saling menegakkan hukuman had. Hancur masyarakat ini. Barakallahu fikum. Oh itu maling. Cepat. Potong tangan del begitu. Oh kamu juga maling del. Ya Allah. Rusak yang namanya masyarakat. Kacau. Sehingga diserahkan semuanya kepada pemerintah. Barakallahu fikum. Masya Allah, jamnya kok tidak gerak-gerak gitu ya. Cukup? Hah? Gaji saya 1 juta per bulan. Berapa rupiah untuk zakat mal? Masya Allah. 1 juta itu untuk kehidupan sehari cukup? Untuk makan, minum, anak istri cukup? Hah? Ada yang sisa? Hah? Ya. Kurang? Kurang pakai? Turah apa kurang? Kurang banyak. Nah kalau kurang ya nggak ada zakat malnya ya. Zakat mal itu dari harta yang lebih setelah dipotong kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, yang lebih itulah terkumpul sampai nisab. Mencapai nisab dihitung tanggalannya dikasih conteng. Tunggu setahun. Tahun depan ketika masih nisab dikeluarkan zakatnya. Kalau terpakai nggak ada lagi yang nggak ada zakatnya. Ada nih sahabat haul. Bolehkah memakai cincin dari batu akik karena saya suka keindahannya saja? Nah, terkait dengan masalah cincin, barakallahu fikum, ada hukum-hukum yang disebutkan oleh para fuqaha. Untuk laki-laki enggak diperbolehkan cincin emas. Cincin perak sehingga saya diperbolehkan. Dan cincinnya Rasul yang pernah dipakai ada mata cincinnya. Kalau sekali katakan akik. Terkait dengan masalah akiknya barakallahu fikum, satu harganya tidak melampaui batas kewajaran. Kalau akik satu dihargai sampai 50 juta itu termasuk ibadatul mal. Ada ya Pak, asli termasuk batu mulia. Tapi harganya luar biasa mahal, 50 juta dekat tangan kirinya itu. Ini ta'atul mal, la yajuz. Hah? Paham ya? Sehingga harganya yang wajar, ya akik harga 10 ribu, wala 20 ribu. Hah? Cincin yang ada begitunya di Saudi paling 10 rial, enggak sampai 5 rial paling. Ya harganya cuma paling 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Yang berikutnya tidak boleh ada keyakinan tertentu pada akik tadi. Paham misalnya, kalau dia meyakini menggunakan akik untuk pesugihan, syirik. Akik untuk tolak bala, syirik. Akik untuk anti penyakit, syirik. Tidak boleh ada etiket tertentu pada akik tadi. Jadi paham ya? Jadi kalau bahannya di sini kan dalam syariat, akiknya harganya standar yang wajar, kemudian enggak ada niatan-niatan dan itikad yang aneh-aneh padanya, maka diperbolehkan barakallahu fikum. Hanya semata-mata boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Alafumikum. Sudah nafasnya sudah terengah-engah ini. Kalau punya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam.